Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Ba'dhan jadi ba'dhan. Ba'dhan bihat ta'tif ala kullin wa la yakunu illa ghayatan alladhi tala. I'tif ba'dhan bihatta. Atafkanlah ba'dhan isim dengan makna ba'dhan, sebagian ataupun juz'an, bihatta dengan hatta, ala kullin, kepada isim lain yang bermakna kul, keseluruhannya. Atafkanlah sebagian kepada keseluruhan. Wala yakunu illa ghayatan alladhi tala, dan tidaklah ba'dhan tersebut yang diatafkan kepada kul kecuali dia ghayah, akhir, penghujung dari isim yang ia datang setelahnya. Ya. Atafkanlah dengan atafkanlah sebagian dengan hatta kepada keseluruhan, dan tidaklah sebagian tersebut terjadi kecuali ia adalah puncak, akhir, ya, akhir dari isim lain yang ia datang setelahnya. Jelas ini insyaallah. Ma'dhan maksudnya juz'an. Ya, contohnya akaltu as-samaka hatta ra'saha. Akaltu as-samakata hatta ra'saha. Ra's di situ ba'dhan, juz'an. Dari keseluruhan as-samaka. Dan dia pun ghayah dari amilnya. Dia makan bagian lain dulu baru kepalanya terakhir. Atau juga fardan. Kadang fardan diatofkan seperti akramtu al-qawma hatta zaidan. Aku muliakan kaum itu sampai pun zaidan. Atau nau'an macamnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh asy-syarih. Matan nasu hatta al-anbiya. Al-anbiya min nawai al-insan. Para nabi adalah di antara jenis manusia. Wa qadim al-hujjaj hatta al-mushah, juga demikian al-mushah. Maksudnya nawak katanya. Wa kadha ma huwa mithlu al-ba'd, demikian pula apa yang dia bukan sebagian, bukan juz, tapi dia seperti bagiannya. Fi syiddatil ittisal, karena kuatnya keterkaitan. Dia bukan ba'd, bagian yang hakiki, cuma dia dianggap sebagai bagiannya karena keterkaitannya yang begitu kuat. A'jabani al-jariyatu hatta hadithuha. Ya, ini hadithuha kan, bukan bagian dia yang hakikinya. A'jabani al-jariyatu hatta hadithuha, ini pun boleh. Itu al-ba'd bi'tibari syiddati al-ittisal. Berbeda halnya dengan waladuha, tidak boleh dikatakan a'jabani al-jariyatu hatta waladuha gitu. Adapun ucapannya penyair al-qassahifata, al-qassahifata kay yukhaffifa rahlah rahlahu, ia lemparkan as-sahifah, lembaran-lembaran buku kitab dari tunggangannya. Kay yukhaffifa rahlah, agar meringankan beban-beban kendaraannya. Wa zada, dan juga bekalnya. Hatta na'lahu alqaha, sampai pun na'lahu alqaha, sandalnya ia pun melemparkannya. Ini bagaimana gitu, na'lahu dinasobkan. Padahal dia bukan bagian dari yang sebelumnya kan. Sebelumnya kan as-suhifah, al-qas-suhifah. Hatta na'lahu. Dengan nasobkan apa? Na'lahu. Maka ini ta'wil. Fa'ala ta'wilihi bi'alqa ma yuthqilah. ini ditakwil dengan ucapan alqama yuskilah, ia membuang, melemparkan apa yang membebani kendaraannya, hatta na'lah, sampai pun sandalnya, karena sandal termasuk yang membebani tunggangannya. Nah itu, jadi ditakwil as-sahifah dan setelahnya dengan apa? Ma yuskilahu, apa yang membebaninya. Adapun kalau diirob dengan sisi lain juga bisa. Berarti kalau tadi diirob na'lahu, diatofkan kepada yang sebelumnya, ma'atof dengan hatta, maka yang setelahnya hatta na'lahu al-qoha, al-qohanya itu taukid saja, al-qoha yang terakhirnya. Al-qosuhifata kayukhafifa rahlahu wazzada hatta na'lahu al-qoha. Atau boleh juga hattanya dijadikan ibtidaiyah, dan na'lah mansub bifi'lin mahdhuf yufassiruhu ma ba'dah, ditafsirkan oleh al-qoha yang setelahnya bisa juga. Wal'atwu bi hatta qalil, dan pengatofan dengan hatta itu sedikit sedikit. Walam tarid fil Qur'an, dan itu tidak datang dalam Al-Qur'an, seringnya ibtidaiyah. Dalam hadis ada mayusibul muslim min nasobin, apa terus mayusibul muslim min nasobin wala wasobin wala nasobin wala hammin wala hazanin hatta asyaukatu, dengan dhamma itu hatanya huruf atof. Kalau dengan dhamma, nah, kita baca di sini penjelasannya. Yushtarotu fil ma'atuf bihatta an yakuna ba'dan mimma qablahu wa ghayatan lah, disyaratkan pada isim yang diatofkan dengan hatta agar ia merupakan ba'dan, bagian, mimma qablah, dari apa yang sebelumnya, wa ghayatan lah, dan juga akhir dari yang sebelumnya. Fi ziyadatin aw naqsin, dalam hal penambahan ataupun pengurangan. Ya, ghayahnya itu bisa berupa penambahan, bisa berupa pengurangan. Contoh matan nasu hatal anbiya, manusia seluruhnya mati sampai pun para nabi. Ini ziyadah ya, cuma pada nau' kan, pada macamnya. Kemudian uqadimal hujjaju hatal musyatu, para haji, orang-orang yang haji telah datang sampai pun para pejalan kaki. Ini nakes kan, nakes tadi pada nauknya. Ada syarat yang lain, wa syarat ayuban kaunhu mufradan la jumlah, tadi syaratnya disebutkan agar apa, isim yang diatofkan dengan hatta adalah bagian dari yang sebelumnya, dan ghayah bagi yang sebelumnya, fi ziyada aw naqas. Kemudian juga agar ma'atufnya mufrad bukan jumlah, mufrad bukan jumlah, sebagaimana dicontohkan itu. Sorihan la mu'awalan, sorih, isimnya sorih bukan isim yang mu'awal dengan an atau yang semisalnya. Ada juga yang mempersyaratkan qila zahiran, harus isim zahir gitu, la dhamira. Tapi yang benar adamu al ishtirat bih, tidak dipersyaratkan dengannya, sehingga boleh dikatakan qawman nasu hatta ana. Ya, boleh dikatakan qawman nasu hatta ana dengan domir, boleh. Ada yang melarangnya, kata mereka sebagaimana hatta ketika mengajarkan harus berupa isim zahir, demikian pula ketika dia sebagai huruf atof. Tapi yang rajih boleh dikatakan qawma annasu hatta ana, diatofkan dhamir kepada apa, isim yang lain. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, as-shawab an yaqul, yang lebih tepat adalah dengan mengatakan an yakuna ba'dan mimma qabla, agar ma'tufnya adalah bagian dari yang sebelumnya, atau pakai aw, ghayatan lahu, akhir dari apa yang sebelumnya, dalam hal penambahan ataupun naqas pengurangan. Fala adri ahwa khata'un nusakh ta'aqabat 'alaihi tab'at, saya tidak tahu apakah itu adalah kesalahan penyalin yang mana terus berulang ya dalam beberapa cetakan. Disebutkan di situ apa? Wa ghayatan lah, disebutkan dalam syarah, an yakuna ba'd mimma qablahu wa ghayatan lah, mesti ghayah, kata beliau Syekh Muhammad Al-Hidin. Yang lebih tepat, yang benar adalah au ghayatan lahu fi ziyada au naqas, bukan wa, kata beliau kesalahan itu. Wallah alam, katanya kesalahannya dari penyalin atau dari siapa? Aw sabaq aw sanqu qalamin min asy-syarih rahimahullah, atau itu adalah kelinciran kolam penanya asy-syarih rahimahullah. Alasannya apa? Yang benar au id inna mimma huwa ba'dun mimma qabla la yushtarat an yakuna ghayatan fi ziyadatin aw naqsin, karena sesuatu yang ia merupakan bagian dari apa yang sebelumnya tidak dipersyaratkan agar isim tersebut merupakan ghayah. Ya. Puncak, akhir, fi ziyadah, dalam hal penambahan ataupun pengurangan, tidak dipersyaratkan demikian katanya. Seperti contoh ucapanmu ajabani alkitabu hatta ghilafuhu. Di sini kan tidak mengandung ghayah dalam ziyadah ataupun naqas. Ajabani alkitabu hatta ghilafuhu, mengagumkanku kitab itu sampai ghilafuhu, apa? Covernya ya. Fahal ghilafu qummatu ma fih, apakah ghilaf itu adalah puncak dari apa yang ada pada kitab itu? Am adna fi, atau yang terendah dari kitab itu? Bukan kan? Ya. Thumma inna ziyadah wa naqas qad yakunani hissiyaini. Kemudian penambahan dan pengurangan kadang sifatnya hissi. Seperti wahabtu al-a'dad al-kathira hatta al-ulufa. Ini hissi, saya berikan bilangan yang banyak, hadiahkan jumlah yang banyak, hatta al-ulufa, sampai ribuan. Itu. Waqad yakunani ma'nawiyaini, kadang ziyadah dan naqasnya, kalau tadi ziyadah yang hissi contohnya wahabtu al-a'dad al-kathira hatta al-uluf. Kemudian itu penambahannya, yang pengurangannya yang hissi dicontohkan di salah satu kitab syarah Alfiyah, al-mu'min yujza bil hasanati hatta misqali dzarrah, seorang mukmin akan dibalasi dengan kebaikan sampai pun dengan misqali dzarrah, sebesar dzarrah, sesuatu yang sangat kecil, semut hitam. Perumpamaan untuk sesuatu yang sangat kecilnya. Waqad yakunani ma'nawiyaini, kadang penambahan atau pengurangnya adalah sifatnya maknawi, seperti yang dicontohkan oleh Asy-Syarih, wa ma tanas hatta al-anbiya. Ciri-ciri disebutkan demikian. Tapi wa yu'abbar anhu bi tepatnya kira-kira ma tanas hatta al-anbiya. Al-Anbiya mati, apa kebalik ya? Waqadim al-Hujjaj hatta al-Mushah. Ini maknawi apa hissi ini? Hissi ya? Berarti kebalik mungkin ya? Dua contoh yang kita sebutkan itu mungkin cocoknya itu apa? Maknawi ya, ya kebalik berarti. Yang wahabtul a'dad al-kathira hatta al-ulufa, al-mu'min yujza bil hasanati hatta apa? Hatta misqali dzarrah, mungkin cocoknya itu apa? Yang maknawinya. Kalau yang hissinya tadi mungkin ma tanas hatta al-anbiya. Qadim al-hujjaj hatta al-mushah. Seperti demikian ya. Mereka disebutkan wa laysa fi hatta illa mutlaqul jam'a. Tidak ada pada hatta kecuali maknanya semata-mata untuk mengumpulkan, ma'tuf dengan ma'tuf 'alaih dalam hukum. Walaysa fiha tartibun zamani, tidak ada padanya urutan waktu. Faqad taqul, kadang kau boleh mengatakan ma tanas hatta adam, manusia mati sampai pun Adam, boleh. Ma annahu min awailihi mauta, meskipun Adam adalah termasuk orang yang pertama mati, tapi boleh dikatakan ma tanas hatta adam. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Apa? Mata nashatul anbiya. Manusia mati sampai pun para nabi. Di sini ziyadah atau naqas? Ziyadah ya? Atau berkurang? Penambahan atau pengurangan di sini? Kalau akal itu sama ke hatar usaha ini apa nih? Tadi ziyadahnya ada yang sifatnya hissi, ada yang maknawi ya? Ini penambahan atau pengurangan nih? Ziyadah atau naqas? Mata nashatul anbiya. Ziyadah berarti ya? Kalau yang naqas setelahnya, karena yang setelah hatta itu di bawah kemuliaannya daripada al-hujjaj itu kan. Wa qalimul hujjaj hatta al-musyad. Orang-orang yang haji datang sampai pun al-musyad turun kan. Ini kan turun berarti naqas gitu. Kalau tadi naik, mata nashatul anbiya. Semakin ke yang tinggi, yang mulia-mulia gitu. Itu naik berarti. Ya itu ziyadah yang sifatnya apa? Ma'nawiyah ya. Wahabtul adadul kathirah hatta al-uluf, ini ziyadah. Al-mu'min yujza bil hasanati hatta apa? Mithqali dzarrin, ini apa? Naqas. Ini yang hissi apa? Ma'nawi ya. Yang ma'nawi, kalau yang hissi tadi mata nas hatta al-anbiya. Anbiya yang paling mulia dari manusia. Berarti penambahan, iya kan? Al-musyah ya, kemuliaan di bawah al-hujjaj, sehingga ini pengurangan, penurunan. Ya, kemudian hamid ya makna ba'dun bihatta atif ala kullin wala yakunu illa ghayatul ladzi tala. Ayat saja. Tadi ada ta'alik dari Syekh Muhammad Muhyiddin bahwasanya yang lebih tepat apa? Wa ghayah, enggak mesti gitu melazimi ghayah. Tapi yang zahir dari ucapannya Ibn Malik bagaimana? Ghaya juga ya. Ba'dan bihatta atif ala kullin wala yakunu tu illa ghayatul ladzi tala. Berarti ghaya juga. Sehingga pensyara mengatakan wa ghayatan ya. Ini bisa juga ya, yang dicontohkan oleh Malik di sini, a'jabun alkitab hatta khilafu. Ini kan apa? Naqas atau ziyadah ini? Naqas. Kitab ini semuanya menghubungkan saya sampai penambah cover-covernya juga. Mungkin enggak? Isinya apalagi? Itu kan ziyadah. Sehingga secara bahir Imam Malik juga demikian mempersyaratkan bahwa ya. Kalau di dalam catatan kaki disebutkan tidak ada persyaratkan. Kemudian wa ambiha atif ithra hamzat taswiyah aw hamzatin an lafzi ayyin mughniyah. Wa ambiha atif am dengan am atafkanlah setelah ithra ini ba'da hamzat taswiyah, setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang didahului oleh kalimat sawaun. Aw hamzatin an lafzi ayyin mughniyah, ataupun setelah hamzah yang dia mencukupi dari, atau setelah hamzah yang an lafzin ayin mughniyah, mencukupi dari lafaz ayin. Hangwe ini atofkanlah dengan am setelah hamzah taswiyah sawaun itu, atau setelah hamzah yang hamzah ini mencukupi dari penyebutan lafaz ayi. Nah itu coba paham ya. Am ala qismain, am itu ada dua macam. Yang pertama munqati'ah. Munqati'ah. Ini penting bahasan ini. Kalau kita baca kitabnya Syekhul Islam Taimiyah itu subhanallah dibahas juga itu ketika membantah para mukhalifin. Ini dengan bahasa Arab ya, am muttasilah munqati'ah, dijelaskan oleh beliau. Wa sumiyat munqati'a li anna taqa ghaliban baina jumlataini mustaqillataini. Am ini disebut dengan munqati'ah karena dia datang secara umum antara dua jumlah yang bersendiri, masing-masing bersendiri gitu. Sudah sempurna maknanya tanpa yang lainnya. Likulli minhuma ma'nan yukhalif ma'na al-ukhra. Pada masing-masing jumlah tersebut ada makna yang berbeda dengan makna yang ada pada jumlah yang lain. Dan wa yakunu ma'naha fil ghalib, umumnya maknanya al-ghafil ghalib, wa yakunu ma'naha fil ghalib al-idrab al-ibtali, idrab ibtali. Ini disebutkan dalam Halil Salik. Apa itu al-idrab ibtali? Ibtalul hukmi sadiq, membatalkan hukum yang sebelumnya. Wa nafi madmunihi, dan menafikan kandungannya. Wal intiqal anhu, kemudian meninggalkannya menuju ma ba'dah, hukum yang baru setelahnya. Membatalkan hukum yang mendahului, menafikan kandungannya, meninggalkannya menuju hukum yang setelahnya. Seperti dalam ayat wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Am yaquluna iftarah. Di sini ucapan mereka, orang-orang kafir, tuduhan mereka, orang-orang kafir kepada Rasul, hadza sihrun mubin. Kemudian am yaquluna iftarah, gitu. Dibatalkan apa yang mereka ucapkan sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan Rasul ini, Nabi ini mengada-adakannya. Ini bal yaquluna iftarah. Dan am al-munqati'ah itu bukan huruf ataf. Bukan huruf ataf. Kalau am al-munqati'ah. Nassa alaihi ar-radi wa ibn jinni. Sebagaimana ditegaskan oleh ar-radi dan ibn jinni. Ya, kita lanjutkan. Ibtalul hukmi sabiq wa nafi madmunihi wal intiqali anhu ila ma ba'dah. Aitu munqati'ah, inqata'a yanqati'u munqati'ah. Isim fa'ilnya ya. Munqati'ah, terputus. Apa yang setelah am dengan yang sebelumnya itu masing-masing bisa berdiri sendiri. Ya, meskipun ada kaitannya. Wa sata'ti, dan akan datang, ini penjelasannya nanti ya. Wa muttasilatun, dan yang kedua macam am adalah muttasilah, dan itu yang dimasukkan ke dalam huruf jar. Am al-muttasilah adalah allati tasilu ma qablaha bima ba'daha, yang ia fungsinya menyambung ma qablaha, jumlah sebelumnya, bima ba'daha, dengan yang setelahnya. Bihaitsu la yastaghni ahaduhuma 'anil akhar, di mana salah satunya tidak bisa mencukupi dari jumlah yang lain, seperti munqati'ah, seperti yang pertama tadi bisa mencukupi. Ahiya allati tasilu ma qablaha bima ba'daha bihaitsu la yastaghni ahaduhuma 'anil ukhra. Wa hiya allati taqa'u ba'da hamzati taswiyah. Am al-muttashilah adalah am yang datang setelah hamzah taswiyah. Sebutkan dalam catatan kaki, hamzah taswiyah adalah hamzah yang masuk kepada jumlah yang jumlah tersebut bisa ditempati posisinya, bisa digantikan posisinya oleh masdar. Seperti ucapanmu dalam ayat sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna. Di sini ajazi'na am sabarna bisa diganti posisinya dengan masdar jaza'una wa sabruna. Atau lebih mudahnya ada sawa'nya lah ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini hamzanya hamzah taswiyah karena didahului oleh sawa. Di sisi lain jumlah anzartahum am lam tundirhum bisa digantikan posisi dengan masdar sawa'un alaihim indaruka, ada wujudu indarika au ya adamu. Apa yang semisal dengan itu? Insyaallah ini paham ya. Nahu contoh sawa'un alayya aqumta am qa'adta. Sama saja bagiku apakah engkau berdiri ataupun duduk. Ya, tetap enggak saya kasih duit misalnya. Sawa'un 'alayya aqumta am qa'adta. Yang dicontohkan di sini adalah mengathafkan dengan am jumlah dengan jumlah ya. Boleh pula yang pertama ya, mengathafkan dengan am bisa jumlah dengan jumlah. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah seperti yang dicontohkan di sini. Sawa'un 'alayya aqumta am qa'adta, dan juga dalam ayat sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna, bisa juga antara dua jumlah ismiyah. Seperti ucapan penyair, walastu bali, sekali baca tadi pelan. Ba'da faqdiya malika amautina'in, subhanallah, am huwal ana waqi'u, walastu ubali, aku tidak peduli. Ba'da faqdiya malika, setelah saya kehilangan malik, mati maliknya terbunuh di medan perang. Amautina'in, apakah kematianku itu masih jauh, am huwal ana waqi', ataupun terjadi sekarang. Di sini syainya apa? Amautina'in am huwal ana waqi'un, mengathafkan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah dengan am. Am mukhtalifain, ataupun dua jumlah yang berbeda, satunya jumlah ismiyah, satunya jumlah fi'liyah, dengan am ini boleh. Tapi jumlah ya. Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun, dalam surat Al-A'raf itu. Am antum shamitun ismiyah, ad'autumuhum fi'liyah, boleh. Wallati taqa ba'da hamzati mukh, ya Pak, paham ini ya? Am yang datang setelah hamzah apa? Tasfiyah. Ya. Itu adalah am apa? Muttasilah. Karena secara makna lihat berkaitan. Sawa'un 'alayya aqumta am qa'adta. Kalau berhenti pada aqumta enggak boleh. Perkaitan kerat, erat gitu enggak boleh. Kayak seperti isyaraka Zaidun wa Amrun saja itu. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna. Ya, lanjutannya. Berbeda dengan yang munqati'ah tadi. Iya kan? Wallati taqa, sekarang macam hamzah yang kedua. Wallati taqa ba'da hamzatin mughniyatin an ay, adapun am yang datang setelah hamzah, yang hamzah ini mughniyatin an ayin, mencukupi dari menyebutkan ay. Contohnya azaidun indaka am amrun, hamzah ta'yin, hamzah yang ji'a biha li talabi ta'yin. Azaidun indaka am amrun, apakah zaid yang ada di sisimu atau amr, si penanya tahu bahwasanya di sisimu ada ya seseorang, cuma dia tidak bisa memastikan apakah yang ada di sisimu itu zaid atau amr, maka didatangkan hamzah ini ya. Ayani ayyuhuma indak, siapa di antara keduanya yang ada di sisimu. Jadi dengan hamzah ini azaidun indak am amrun tercukupi dari ucapanmu ayyuhuma indak. Sudah, enggak usah pakai ayyuhuma lagi. Itu maksud mananya. Mughniyah, hamzah ini mencukupi dari penyebutan lafaz ay. Jadi hamzah dengan am di situ fungsinya adalah talabut ta'yin li ahadi syai'aini bi hukmin ma'lumi thubuti. Jadi dengan hamzah ini yutlab biha wa bi am, ya saya ulangi, yutlab biha, dituntut dengan hamzah ini wa bi am, dan dengan am at-ta'yinu ta'yin li ahadi syai'aini, untuk mentakyin, memastikan satu dari dua hal, bihukmin ma'lumi thubut, tentang satu hukum yang sudah diketahui tetapnya hukum tersebut. Dalam contoh tadi azaidun indaka am amrun, hukumnya apa? Indiyah, itu kan hukumnya keberadaan dia di sisimu. Itu tahu si penanya ini bahwasanya ada hukum tersebut. Paham itu ya? Anjut lebih hawa biar matain ahli syai'an bihukmin ma'lumi thubut. Sehingga kalau ditanyakan azaidun indak am amrun, jawabannya ima zaid ima amr gitu. Zaidun atau amrun tidak boleh dijawab dengan la ataupun na'am, karena la dan na'am itu tidak memberikan ta'yin, kepastian. Sedangkan yang diminta oleh penanya adalah ta'yin, sehingga disebutkan zaidun. Indi zaidun, indi apa? Amrun. Tidak boleh la, na'am. Ah, kalau hamzah ini, hamzah ini mughniyah an ayin, hamzah mughniyah an ayin, atau hamzah ta'yin ini. Taqa'u baina mufradaini, bisa datang di antara dua isim mufrad. A antum ashaddu khalqan amis sama, juga bisa datang di antara dua jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Ini lebih luas lagi. Kemudian i'rabnya sawa'un alaihim ajazi'na am sabarna, i'rabnya sawa'un bagaimana? Jumhur mi'rab sawa' bisa dengan dua sisi. Yang pertama sawa'un di'rab sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam dari mubtada yang berupa jumlah setelahnya, karena jumlah tersebut ditakwil dengan nasar, iya kan? Tadi kan ta'wilnya sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna, sawa'un 'alaina jaza'una, gitu kan? Wa sabruna. Ya. Paham? Bisa juga di arah sebaliknya. Sawa'un mubtada, kemudian jumlah tadi yang pada ta'wilan masdar dia sebagai khabar. Kok boleh? Sawa'un kan nakirah. Boleh. Kenapa ada musawwirnya? 'Alaina musawwirnya. Karena jar muta'alliq bi siwa, karena jar majrur muta'alliq dengan siwa, sehingga boleh ibtida dengannya. Dan di sini kok masdar tapi tidak ada sabiknya? Apakah ada yang misalnya ada? Tasma' bil mu'aydi khairu min antara, itu kan? Tasma' bi antasma' bil mu'aydi kan? Juga dalam ayat hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Yau mudhaf yanfa'u shadiqina sinu jumlah, ini kan mudhaf ilaih, tapi ada sabiknya enggak? Enggak ada sabiknya. Berarti maksudnya kepada apa? Tempat-tempat di mana jumlah dilebur dengan masa tanpa sabik ada. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Paham ini? Ya, warubama sekarang. Paham berarti ucapan an-nazim tadi. Wa ambiha atif ithra hamzati taswiyah au hamzatin an lafzi ayin mughniyah. Paham ini ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lanjut. وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن. Terkadang أسقطت الهمزة, hamzahnya digugurkan, tidak disebutkan. Kapan itu? إن كان خف, خف itu adalah dinaqas dari khafa'u min darurah. In kana khafal ma'na bihadziha umin, apabila kesamaran ketidakjelasan makna dengan sebab membuang hamzah tadi aman. Maksudnya apabila aman. Iya. Dari labas ketika dibuang apa? Hamzahnya. Maka boleh dibuang hamzahnya itu. Insyaallah paham ya. Terkadang dibuang hamzahnya apabila kesamaran ketidakjelasan makna itu aman. Bihadzihah enaknya gitu. Bi-nya kan aitan dengan umin. Ya. Aman dengan sebab membuang hamzah tadi dari ketidakjelasan. Aiqad tuhdzaful hamzah yakni kadang dibuang hamzah yakni hamzah tataswiyah. Yakni istilah yakni mesti maful bih. Karena fa'il yakni a'ana apa ana ya yakni huwa kembali mana? Qad tuhdzafu al-hamzah yakni ya berarti ya penulisnya ya. Hamzah tataswiyah yakni yang ia maksud adalah hamzah taswiyah. Wal hamzah al-mughniyah dan juga hamzah al-mughni'an ay. Kapan itu inda amnil labas ketika aman dari kerancuan. Wa takunu am muttasilatan kama kanat wal hamzah mawjudah. Sehingga jadilah amnya muttasilah meskipun tidak ada hamzahnya gitu. Kama kanat sebagaimana keadaan am dalam keadaan hamzahnya ada. Jadi wawunya di sini apa? Haliyah. Wal hamzah mawjudah. Sebagaimana keadaan am dalam keadaan hamzahnya ada sama muttasilah. Wa minhu qira'atu Ibnu Muhaisin di antara contohnya adalah qira'ahnya Ibnu Muhaisin. Sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum. Apa yang enggak ada di sini? Hamzahnya. Andartahum tidak dikatakan a andartahum. Tapi ada di situ hamzahnya cuma digugurkan karena tidak ada labas, tidak ada kesamaran makna. Bisqatil hamzah min andartahum dengan menggugurkan hamzah dari andartahum. Ya mana ya andartahum? Zakara al-qira'ah Ibnu Jinni yang menyebutkan qira'ah tersebut adalah Ibnu Jinni dalam kitab Al-Muhtasab tanpa adanya penisbahan. Ayat itu contohnya. Wa qawlu sya'ir dan juga ucapan penyair. La'amruka ma adri wa in kunta dariya bi sab'in ramain al-jamrata am bi thamani. Ini juga disebutkan syair ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang ucapan munaqasyahnya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Hadza rabbi ini maksudnya ahadza rabbi karena beliau lagi munaqasyah. Apakah ini Rabbku? Ya. Ketika beliau disebutkan dalam kitab Al-Hasanat wa Sayyiat. Beliau berdalil dengan ucapan penyair. Kadang dibuang juga. La'amruka aku bersumpah. Ya, qasam dengan la'amr ini lughawi bukan syar'i. La'amruka qasami ini mesti dibuang apanya? Yang dibuang apa? La'amruka qasami ini dibuang apanya? Mubtada khabarnya ini dibuang. Hah? Khabarnya apa kata An-Nadhim dalam hal ini? Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar apa? Apa apa sebelumnya sebelum itu? Bentuk apa antum khabar ya? Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nasiyamin inda istaqarr tu. Ya. Khabar ini dibuang ya. La'amruka qasami. Ya, mubtada. Ma adri wa in kunta dariya, aku tidak tahu. Wa in kunta dariya, barangkali kau tahu. Ya, mungkin ini sisipannya ya. Bisab'in, ya, ma adri bisab'in, maksudnya abisab'in gitu lah. Bisab'in romaina, apakah para wanita itu telah melemparnya dengan jumlah 7? Melempar jumrohnya sudah 7 ambisamanin atau dengan 8 kali lemparan jumroh. Batu. Bisab'in romaina, apakah dengan 7 kali lemparan mereka komunita itu melempar jumroh ambisamanin atau dengan 8. Di sini ada yang mahdhuf, yaitu apa? Bisab'in abisab'in. Hamzahnya hamzah apa di sini? Taswiyah atau mughniyah? Hah? Mughniyah. Ini kan talabu ta'yin di sini bisa bain ramaina al-jamr am bi samanin. Kalau taswiyah ada sawaknya kan, iya kan? Enggak ada sawaknya. Berarti mughniyah. Ay Abi Sab'in, yani Abi Sab'in. Ah itu. Kalau untuk mau syawahid yang lain banyak disebutkan di kitab-kitab yang lain. Tapi cukup yang disebutkan di sini. Yang penting anda tahu saja. Ada syahidnya satu dua cukuplah. Paham ya? Kemudian berikutnya. Wa bin qita'in wa bi ma'na bal wafat intaku intaku mimma quyyidat bihi khalat. Aslinya wafat bin qita'in wa bi ma'na bal. Wafat ini wafat yakni bahasanya am yang sudah lewat tadi. Iya. Wafat bin qita' wa bi ma'na bal. Iya. Wafa yafi abarnya menepati ya ataupun di sini memenuhi makna inqita' dan juga bal wafat apa enaknya wafa yafi datang dengan makna inqita' dan makna bal gitu aja lah am yang sudah lewat itu datang dengan makna inqita' dan dengan makna bal berarti am apa ini al munqati'ah ah itu yang disebutkan kan di sini wa am biha atif ya itu am yang itu yang dimaksud wa am dan am tadi wafat datang dengan makna inqita dan dengan makna bal ini mengisyaratkan kepada am al munqati'ah ya jadi wafat itu bi asli wafat bi inqita wa bi makna bal jadi am yang telah lewat kadang datang dengan makna inqita dan makna apa bal idrab intaku mimma quyidat bihi kholat. Nah, kapan itu? Annya bermakna inqita dan bal. Apabila mimma quyidat bih qaid-qaid yang ditetapkan pada am al-muttasilah bihi ha ini kembali kepada ma yang mana itu am muttasilah. Kholat kosong hilang. Intaku mimma quyidat bih apabila ya. Mimma quyidat bihi syarat-syarat yang am al-muttasilah itu diqaid dengannya hilang. Paham? Jadi am al-muttasilah syarat-syaratnya apa? Ya tadi didahului oleh hamzah. Apakah taswiyah ataupun mughniyah? Iya kan? Itu intaku. Ini apa? Am yang sudah lewat. Kembali pada am yang sudah lewat. Apabila am yang telah lalu bahasanya tadi, mimma quyidat bihi artinya kholat. Kholat mimma kuyidat bih. Makanya untuk melihat dalam Eropnya mimma itu mutali dengan kholat. Aslinya asli intaku. Kholat gitu. Mimma kuyidat bih. Apabila am tersebut kosong dari koin-koin yang ditetapkan pada am al-muttasilah. Ham. Ya. Jadi kalau kuyidat kembali kepada am. Kembali bihi am al-muttasilah kembalinya. Kuid-kuid yang ditetapkan pada am al-mutasilah. Pada mak si bihi. Maksudnya apabila ya, am tersebut kosong dari kuid-kuid yang ditetapkan pada apa? Am al-mutasilah. Ay idha lam yataqaddam ala am hamzatu taswiyah. Nah, sebutkan di sini dalam syarah. Ya ini apabila am tidak didahului oleh hamzah at-taswiyah. Apabila am tidak didahului oleh hamzah taswiyah, tidak pula oleh hamzah mughniyah. An ay, namanya panjangnya, hamzah mughniyah an ay. Fahiyya munqatiyah, berarti dia amnya munqatiyah. Dan ketika itu dia bukan huruf apa? Ataf, tapi huruf ibtidaiyah. Watufidul idrab, maka dia bermakna idrab seperti bal. Ya, nanti akan dijelaskan oleh mualliknya perbedaan makna idrab yang ada pada apa? Bal dengan am. Kaqauli ta'ala la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Mana bal? Bal yaquluna iftarah. Yang semisal ini adalah innaha laibilun. Innaha laibilun am syaa. Syaa itu jamak yang tidak ada mufradnya dari lafaznya. Seperti nisa itu. Bentuk jamak yang tidak ada mufrad dari lafadznya. Ya, mufradnya ghanamun apa? Ya. Atau apa? Iya ya. Atau syatun, tapi bukan dari lafaz dia. Ai bal hiya sya. Ada yang perlu kita tambahkan di sini, yaitu di sini disebutkan bahwasanya tufidu al-idrab kabal. Dia memberikan faedah, yakni apa? Am al-munqati'ah itu memberikan faedah apa? Idrab seperti bal. Ditambahkan ma'a iqtidail istifham katsira. Sebutkan dalam tamrinut thullab. Disertai dengan makna iqtidail istifham, yakni istifham seringnya. Disertai dengan makna istifham seringnya. Wal istifham, dan istifhamnya yakunu haqiqiyan, kadang haqiqi, yaitu at-talab, wahuwa at-talab. Contoh, innaha la'ibilun amsha, ini istifham, yani maknanya bal ahya, gitulah. Bal ahya sya, semuanya itu sekawanan tersebut adalah ibil, atau sekawanan tersebut adalah apa? Sya, kambing-kambing. Di situ maknanya bal, kenapa? Am di situ bal, berarti bal ahya. Ahya sya, jadi sya-nya i'rabnya sebagai apa? Khobor. Kenapa demikian? Tidak dijadikan sya-nya ma'tuf kepada ibil karena sudah kita lewatkan bahwasanya am al-munqati'ah bukan huruf athaf tapi huruf ibtida. Berarti setelahnya ya jumlah. Sehingga tidak ditafsirkan apa? Ahiya sya gitu. Karena am al-munqati'ah ingat sekali-kali tidak masuk kepada isim mufrad. Karena dia bermakna bal untuk ibtidaiyah. Dan huruf-huruf ibtidaiyah itu perlu diketahui tidak bisa masuk kecuali kepada jumlah. Demikian dikatakan dalam at-tasrih. Atau istifhamnya inkari. Iya, karena istifhamnya tadi yang pertama apa? Haqiqi untuk talabu, untuk talab, talabul jawab. Atau yang kedua ingkari. Selain amlahul banatu walakumul banun. Amlahul banatu walakumul banun. Artinya apa? Yani bal alahul banatu walakumul banun. Ingkari. Bahkan apakah bagi Allah laki anak laki-laki sedangkan untuk kalian anak-anak perempuan? Pengingkaran. Tidak ada bagi Allah ya anak-anak perempuan. Lam yalid walam yulad. Ya bal alahu. Itu sering ya. Jadi kalau am datang untuk idrabun qati seringnya disertai dengan mana istifham. Kadang istifhamnya apa? Haqiqi kadang ingkari. Dilihat konteksnya ya, yang pas apa. Seandainya antum tidak takdirkan di situ istifham, maka maknanya rusak. Coba maknanya apa? Am lahul banat wa lakumul banun. Bahkan bagi Allah banat wa lakumul banun. Ini jadinya apa maknanya rusak? Ta'alallah. Ya. Andzalik. Faham ya? Nah itu. Kalau antum terjemahkan bahannya bal saja ya rusak maknanya. Am lahul banat wa lakumul banun. Ini bal ala. Insyaallah paham ya. Dan kadang tidak mengandungi makna istifham gitu. Makanya kan tadi holiban. Tidak mengandungi makna istifham ingkari atau hakiki. Contohnya hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil am hal tastawil dhulumat wan nur. Di sini mana? Am ini bal hal yastawi. Tidak mungkin kita takdirkan ya sudah hamzah. Kenapa? Karena sudah ada hal, sudah ada apa? Huruf istifham, enggak mungkin double. Ya kan? Bal ahal, ya enggak lah. Paham nih? Nah itu. Wa bin qita'in wa bi ma'na bal wafat in takum mimma quyidat bihi khalat. Perhatikan kalau ada bal ya. Ataupun am. Ya, ada am. Kadang dia munqati'ah, kadang mutasilah. Mudah kan? Kalau mutasilah Ada dua. Yang pertama ketika didahului hamzah tasfiyah sebelumnya ada sawa ataupun hamzah mughniyah. Ya. An ai. Setelahnya ya sudah. Berarti al mun qati'ah. Harus jumlah setelahnya. Kalau datang mufrad ditakdirkan di situ mubtada atau khabar atau kalau fa'il gitu. Ataupun fi'il ya. Kemudian pembahasan berikutnya. Apa bal? Al-munqati'ah. Tidak mesti. Ghaliban. Tadi sudah saya sebutkan. Apa? Ada? Hal. Oh itu. Kalau ada istifhamnya itu enggak ada istifham. Sudah ada halnya, ada istifhamnya bertumpuk-tumpuk. Enggak ada praktis. Ya. Kemudian khair abih qasim bi au khair abih qasim bi au adhimi washkuk wa idrabun biha aidan numi. Khair abih qasim bi au dengan au. Silakan gunakan untuk khair memberikan pilihan. Abih ataupun makna pilihan. Pemberian pilihan, abih pembolehan, qasim untuk taksim. Khair abih qasim bi'au. Jadi tanazuk ya. Dengan bi'au ini diperbutkan oleh tiga amil. Khair abih qasim. Dan di situ diatofkan oleh huruf-huruf atau yang mahdhuf dibuang. Khair. Datangkanlah mana takhir ataupun abih ataupun pembagian. Dengan apa? Au wa abhimi. Dan juga makna ibham. Washkuk makna syak. Idrab makna idrab biha dengan au tadi. Juga disandarkan. Ya. Wa abhimi washkuk wa drib wa id titik ya washkuk ya fil amr wa idrabun biha titik ya. Bi au wa abhimi washkuk mau diatafkan kepada apa? Au itu kan kepada apa? Khair itu ya. Khair. Abhimi washkuk diatafkan kepada khair semua itu. Adapun idrab ini mubtada. Idrabun biha dan idrab makna idrab dengan au juga numi disandarkan, ditetapkan. Ini jelas kan? Beberapa mana apa? Au, di sini ada berapa? Khair, takhir, abi, ibaha, qasim, untuk makna taksim. Kemudian asyak, idrab. Ay, tusta'mal au li takhir, yakni bahwasanya digunakan au untuk makna takhir. Memberikan pilihan. Ini enggak asing ya, sudah dibahas dalam kitab Tuhfah juga kan? Contoh khudh min mali dirhaman aw dinara. Takhirnya di sini secara urf ya. Diketahuinya. Khudh min mali dirhaman aw dinara. Ya. Ambil ini hartaku satu dirham atau satu dinar. Secara urf difahami itu pilihan gitu. Nanti ada yang secara syar'i ya, ibahanya atau yang lainnya. Ketika orang mengatakan ambil nih satu dirham atau dinar, secara urf apa? Yang berikan pilihan. So ini mau ambil nih mau permen atau roti, jangan ambil semua. Saya tuh takhir, gitu. Gak usah diceritain lagi kan? Nih mau milih apa nih permen atau roti gitu? Khudz halawat ataupun apa? Au khubza saya. Halawat. Tustamal au li takhir. Atau dicek lagi ya. Tustamal au li takhir. Digunakan au untuk mana takhir. Khud min mali dirhaman au dinara. Yang kedua lil ibaha. Contoh jalis al-hasana au ibn sirin. Silakan kau bermajlis dengan al-hasan al-basri ataupun ibn sirin. Wal farqu baina al-ibaha wal takhir. Bedanya ibaha dan takhir adalah bahwasanya ibaha itu tamna al-jama' menghalangi untuk mengumpulkan kedua-duanya. Wa takhir la yamna yamna salangi. Bahwasanya ibaha la yam la tamna al-jama'. Ibaha tidak menghalangi untuk dikumpulkan semuanya. Bisa dikumpulkan bermajlis kepada Al-Hasan dan Ibn Sirin. Adapun takhir yamna'u menghalangi untuk dikumpulkan bersama-sama. Yang sering dicontohkan apa? Tazawwaj hindan au ukhtaha. Ini secara syar'i kan haram. Kalau dari khub min mali dirhaman au dinaro, ya secara urf dilarang kan. Ada kebiasaan demikian. Maksudnya ya salah satunya. Wali taksim, contoh al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Kalimat isim atau fi'il atau huruf. Jelas ini. Wali ibham, wali ibham ala sami. Dan yang berikutnya, yang berapa ini? Tepat ya, untuk menyamarkan kepada pendengar siapa yang dihukumi dengan fi'il ataupun hadas. Nahu ja'a Zaidun aw Amrun. Datang Zaid atau Amr. Tahu ini pembicara siapa yang datang, tapi dia sengaja menyamarkan kepada si pendengar. Idza kunta 'aliman bil ja'i, jika engkau telah tahu siapa yang datang dari keduanya dan kau ingin menyamarkan kepada si pendengar. Di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wali syak, yang kelima untuk syak. Ja'a Zaidun aw Amrun. Jika engkau ragu yang datang siapa daripada dusta. Ja'a Zaidun aw Amrun. Ya. Kalau Zaid tak salah. Saya samar gitu. Zaid dengan Amrnya adik kakak kembar gitu. Barangkali saya katakan Zaid salah. Amr salah itu. Ja'a Zaidun aw Amrun. La satu yang lain dalam Al-Quran apa? Labis tu yauman au ba'da yaumin. Walil idrab, idrab idrab ibali maksudnya. Mana idrab? Idrab ibali sudah lewat. Ibtalul hukm as-sabiq. Ya, sudah kita lewat tadi. Wa nafi madmunihi wal intiqal anhu ila ma ba'da. Coba indi 10 duyufin. Au zadu salasatan. Saya punya tamu sejumlah 10 orang, bahkan lebih 3. Ini berapa? Hah? Berarti berapa? Ya 13. Dalam ayat tersebut ada ya. Wa arsalnahu ila 100 alfin aw yazidun. Bahkan lebih. Dikatakan oleh sebagian demikian. Ada yang mengatakan yang lain. Ini bihasbi hali al-mukhatab. Kalau dia melihat, ya kira-kira jumlahnya itu 1000 lebih. Gitu. Dengan melihat orang yang makhluk kita yang ada bicara ini. Kalau kita melihat jumlahnya penduduknya Nabi Yunus yang beliau diutus tengah-tengahnya, ya 1000 lebih kalau kalian kira-kirakan. Gitu. Adapun Allah ya tidak ada yang samar baginya. Atau mana itu lebih ini? Kemudian dicontohkan di sini. Dalam ucapan menyair, "Mada tara fi 'iyalin qad barimtu bihim lam uhsi 'iddatahum illa bi'addad kanu 80 aw zadu 8 laula raja'uka qad qattaltu auladi. Mada tara fi 'iyalin qad barimtu bihim?" Bagaimana pendapatmu dengan 'iyal, anak-anak yang aku sudah terlalu lelah letih ya mengurusinya. Ulam ushidda, atau saya tidak bisa menghitung jumlah mereka illa bi'adar, kecuali dengan alat hitung ataupun orang yang pandai berhitung. Kanu samani, jumlah mereka ada 80. Au zadu samaniyah, bahkan lebih 88 namanya. Laula raja'uka, bukan kalau bukan harapanku kepadamu, qataltu auladi, saya akan saya bunuh anak-anakku. Ini syair-syair jahili ya. Isinya seperti demikian. Kita ambil faedah luhonya fasih. Mana syairnya di sini? Au zadu samaniyah. Bal zadu samaniyah. Ada makna yang lain. Yang terakhirnya adalah ala isyirak. Menunjukkan kepada isyirak. Nah, nantilah kita sebutkan setelahnya aja ada di sini. Jadi dibaca setelahnya. وربما عقبت الواو اذا لم يلفظ النطق للبس منفذا للبس منفذا وربما dan kadang عقبت الواو او عقبت maksud datang dengan makna waw menggantikan waw maksud datang dengan makna apa waw untuk apa limut laqil jamak kapan itu اذا لم يلفظ النطق lilabsin manfadha, apabila orang yang mengucapkannya dhunutqi, sahibun nutuk, tidak mendapati lilabsin manfadha, manfad toriqa, tidak ada celah terjadinya jalan atau celah terjadinya ketidakjelasan. Maka boleh au didatangkan dengan mana apa? Dengan mana apa? Wawu untuk sekedar apa? Hah? Mutlaqi al-jama' isyirak dan mutlaqi al-jama' isyirak fil hukum. Seperti dalam hadis disebutkan usbut sama Rasulullah ketika beliau bersama Abu Bakar, Utsman, Umar juga ya. Usbut Uhud, fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidan. Tetaplah wahai engkau Uhud ketika Rasulullah bersama sahabat beberapa sahabat yang mulia. Beliau berkata, "Usbut Uhud, diam wahai engkau Uhud." Uhudu. Fama alaika, karena tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, siddiq, saudara siddiq, Abu Bakar, kemudian syahidan, dua sahabat yang syahid. Nah itu. Datang dalam riwayat yang lain dengan wawu. Dan di sini contohkan juga ucapan penyair. Qad tustamal au bi ma'na al-wawi 'inda amni labas, kadang digunakan au dengan makna wawu untuk apa? Al-isyraq wa mutlaqi al-jam'a. Kapan itu 'inda amni al-labas? Inda amni al-labas. Ini adalah mazhabnya al-Jurmi wal-Akhfash. Jadi itu insyaAllah sahih. Karena datang syawahidnya. Ja'al khilafata au kanat lahu qadara. Kama atarabbahu Musa ala qadari. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Ja'al khilafah mendatangi khilafah. Au di wa. Gitu. Wa kanat lahu qadara. Dan adalah khilafah. Itu lahu qadara. Telah ditakdirkan untuknya. Kama atarabbahu Musa ala qadari. Sebagaimana Nabi Musa mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala ala qadari, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini syahnya au, mananya wawu. Aman dari labas di sini, dari maknanya. Ada mana yang lain dari au? Ya ni wa ta'ti li tafsil. Ya, kalau saya tersebutkan tidak berarti membatasi. Di sana banyak. Wa ta'ti li tafsil ba'dal ijmal. Kadang au datang untuk merinci setelah penyebutan secara global. Contoh dalam ayat kunu hudan au nasara. Wa qalu apa? Kunu hudan au nasara. Wa qalu kunu hudan au nasara, yakni qalatil yahudu kunu hudan. Wa qalatin nasara kunu nasara. Di sini au untuk tafsil, untuk menjelaskan merinci sesuatu yang disebutkan secara global. Yaitu pada ayat waqalu, kan global tuh, qalu. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Mujmal. Iya. Mujmal. Maka dirinci dengan au. Sehingga takdirnya tadi, qalat al-yahud kunu hudan. Qalat an-nasara kunu nasara. Itu sudah sering kita sempat singgung juga di kawah kita juga kan. Apa? Wa qalu kunu hudan aw nasara. Sehingga bukan yang berbicara orang Yahudi saja ataupun Nasrani saja. Karena situ kun wa qalu, mereka berkata, jadilah orang-orang Yahudi pun nasara. Bukan maknanya sudah kamu silakan pilih Yahudi nasara, bukan. Tapi itu tafsil awnya. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Itu merinci apa yang disebut global. Jadi qalu, mereka berkata, dirinci dengan au. Ya. Ya, ini tadi maknanya qalatil yahud kunu hudan wa qalatin nasara kunu nasara, itu maksudnya. Wa qalu kunu hudan au nasara, itu maksudnya. Dengan au itu, berkata dengan au. Sehingga maknanya kalau anda terjemahkan demikian. Ya, mereka berkata, ya ini orang Yahudi berkata, jadilah orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani berkata, jadilah orang-orang Nasrani. Disebutkan dalam At-Tasrih juga. Ada yang bertanyakan, wa rubbama aqabatil wawa idza lam yulfi bin nutqi li labsin manfadha. Hah? Yang mana? Usbut Yahud sama alaika illa nabiyun au siddiqun au syahidan. Dalam beritahuan pakai wawu. Kemudian wa mitlu au fil qasi imma thaniyah fi nafi imma di wa imma na'iyah. Seperti halnya au fil qasdi, ini fil makna faqat, la fil ataf, tidak pada pengatofan. Ya, ini bukan huruf atof itu yang rajih. Diterjemah oleh Ibnu Qayyim juga disebutkan dalam Al-Bada'il Fawaid, ya, alasan-alasannya kenapa apa imma bukan apa huruf atof. Dan Ibnu Malik pun demikian, tidak menetapkan imma sebagai apa? Huruf atof. Karena disebutkan wa mithlu au fil qasdi. Imma itu seperti au dalam makna saja. Wa mithlu au fil qasdi imma tsaniyah. Adapun imma yang pertama disepakati itu bukan apa? Huruf atof. Karena ada dua, kalau imma itu mesti disebutkan dua kali. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Yang dibahas imma yang kedua ini, adapun imma yang pertama itu bukan huruf atof. Tidak ada khilaf di dalamnya. Kenapa? Karena dia imma yang pertama itu ta'tarid bainal amil wa ma'mulih, menengah-nengahi antara amil dan ma'mulnya. Sedangkan huruf atof tidak demikian keadaannya. Jadi qoma imma zaidun wa imma amrun. Ya kan? Imma di tengah-tengah antara fi'il qoma dengan fa'ilnya. Berarti dia bukan huruf ataf jelas. Masa zaid ataf pun kepada koma. Yang menjadi perselisihan adalah pada imma yang kedua. Dan Ibnu Malik tidak menetapkannya sebagai huruf ataf. Dan itu yang sahih. Wa mithlu au fil qasdi imma tsaniyah. Dan seperti halnya au dengan dalam makna. Itu apa berarti? Mananya au? Sudah lewat tadi. Iya. Adalah imma yang kedua. Mithlu mubtada khabar mana imma fi nahwi pada semisal imma dhi wa imma naiyah imma dhi wa imma naiyah dhi itu isim isyara lil mufrada al muannasah adabun an naiyah sifatnya imma dhi imma zi perempuan ini imma na'iyah imma bisa jadi ya ataupun maknanya bisa juga ataupun an-na'iyah wanita yang jauh beradaannya ya na'a wa na'a itu bijanibi yakni maksudnya anna imma al-masbuqata bi mithliha tufidu ma tufiduhu au min at-takhir yakni bahwasanya imma yang didahului oleh imma yang semisalnya memberikan faedah makna seperti faedah makna yang diberikan oleh au berupa takhir memberikan pilihan khudh min mali imma dirhaman wa imma dinara ambil olehmu hartaku imma dirhaman wa imma dinara dirham atau dinar pilih jangan diambil semua atau ibahah jalis imma Al-Hasan wa imma ibna sirin. Atau taqsim pembagian al-kalima imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Atau ibham dan syak. Ja imma zainun wa imma amrun. Persis ya. Wa laysat imma hadhihi atifatan khilafan li ba'din. Dan imma ini, yang kedua yang kita bahas, bukan huruf ataf. Demikian pula ya, pensyarah merajikan demikian. Khilafan li ba'din. Berbeda halnya dengan pendapat sebagian. Wadhalika lidukhulil waw alaih. Alasannya, ya diantara alasannya, bahwasanya dimasuki imma tersebut oleh waw. Wa harful atfi la yadukhul ala harfil ataf. Sedangkan kaedahnya huruf ataf tidak bisa masuk pada huruf ataf. Imma syakira wa imma kafura. Oh, saya ada yang kelewatan tadi ya. Baca idrob tadi itu amper makna idrob tuh nomor 2 tuh ya catatan gak saya Muhammad Muhyiddin itu ya tentang paham bahasan imma itu bin qita' bima'na bal wafat intaku mimma qirat bi khalat ada catatan gak nomor 2 kan saya mau baca itu lupa wa takhtalif an bal kita mundur dulu ya mundur dulu berarti berapa bait mundurnya 3 ya atau nanti aja mundurnya sekalian lanjut dulu aja ya biar mundurnya gak terlalu repot nanti kalau udah selesai baru kita tambahkan disebutkan itu catatan kaki di sini juga. Hahuna, kita lanjut dulu mundurnya nanti. Hahuna salah satu umurin naro annu nabihaka ilaiha. Di sini ada tiga hal yang kami pandang perlu untuk kita ingatkan kepadamu. Tiga perkara tersebut. Yang pertama, anna imma saniya takunu bima'na au. Bahasa imma yang kedua bermakna au. Bittifakin minanuhat. Dengan kena sepakatan ahli nahu. Ma'ni annaha ta'ti lil ma'ani al masyurah. Ya, dia bermakna au dengan sepakatan ahli nahu. Yani bahasanya dia imma adalah datang dengan makna-makna yang telah masyur. Yang itu ditetapkan bagi au. Wahtalafu ahya atifa amla. Dan berselisih mereka apakah dia huruf ataf atau tidak. Itu am. Wakar syara syari ila hadal khilaf. Wala khilafa bainahum fi anna imma al-ula laysat atifatan. Walidhalika naroha tufasil bain al-amili wa ma'mulihi. Nahu zarani imma zaydun wa imma amr. Jadi tidak ada perselisihan bahwa imma yang pertama itu bukan huruf apa. Oleh karenanya kita melihat bahwasanya imma yang pertama itu memisahkan antara amil dengan ma'mulnya. Sudah saya contoh tadi. Di antaranya zarani imma zaydun wa imma amrun. Yang kedua, annal ma'ani al-masyurah, makna yang masyhur, allati ta'tilaha imma, yang didatangkan oleh imma adalah yang disebutkan oleh syarih tadi. Ya. Takhir, ibaha, taqsim, ibham, syak. Wa hiya ma'ad al-idrab wal jama' al-mutlaq, yaitu selain idrab, idrab dan mutlaqul jama'. Alladhi ta'ti lahu aw, yang itu didatangkan juga mana oleh aw ahyanan, kadang. Nah, itu. Perkara yang ketiga, anna imma saniyah qad tuhdaf li dzikri ma yughni anha. Nah, ini. Bahwasanya imma yang kedua kadang dibuang. Kenapa demikian? Li dzikri ma yughni anha, karena di sana disebutkan sesuatu yang mencukupi dari penyebutan imma yang kedua. Seperti ada illanya digantikan dengan illa. Sebentar dulu. Saya tambahkan qad yustaghna imma bi aw. Kadang tercukupi dari menyebutkan imma yang kedua dengan menyebutkan aw. Qad yustaghna imma bi aw nahu. Qama imma Zaidun aw Amrun. Boleh. Enggak disebutkan situ amnya, enggak apa-apa. Karena sudah ada yang mencukupi aw. Qama imma Zaidun aw Amrun. Dan kadang juga dicukupi atau dicukupkan dari menyebutkan imma yang pertama, yakni boleh tidak menyebutkan imma yang pertama. Kadang demikian, kadang. Dalam contoh disebutkan tuhabu bidarin qad taqadama ahduha. Tuhabu ridd, tuhabu mana itu farraq, dipisahkan. Bidarin qad taqadama ahduha wa imma bi amwatin alamma khayaluha. Wa imma bi amwatin alamma khayaluha. Tuhadu, ia si wanita itu dipisahkan, berarti ya tufarraq. Bidarin, dengan negeri ataupun rumah yang taqadama ahduha, telah usang, telah lama. Wa imma, tadi asli imma bidarin gitu. Ana lupa sebutkan immanya. Asli tahtuhadu bidarin imma. Dipisahkan imma ada kalanya dengan dar yang disifati dengan qad taqadama ahduha wa imma bi amwatin alamma khayaluha. Ada kalanya dengan amwat, orang-orang mati yang alamma khayaluha. Bayangan mereka itu alamma, bikin takut atau yang misalnya, coba dicek mana ya, menyedihkan, bikin sakit atau apa, sedih ataupun. Jadi kadang dibuang ya imma yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bisa juga dicukupkan dari menyebutkan imma yang kedua dengan menyebutkan wa illa. Bisa. Kalau tadi yang pertama dengan apa? Au ya, dengan au. Kadang dicukupi penyebutan am yang kedua dengan menyebutkan wa illa. Dan juga waqad yustaghna an ma, kadang dicukupi dia menyebutkan ma-nya, hanya in-nya saja kadang ma-nya dibuang. Contoh yang ini ya, waqad kadzabatka nafsuka fa'akdzibanha. Atau fa'akdzibanha. Waqad kadzabatka nafsuka, jiwamu telah mendustaimu, fa'akdzibanha, maka engkau dustakanlah pula jiwamu. Fa'in jaza'an. Tuh. Fa'in jaza'an wa in ijmal. Ijmal sabrin. Maksud fa'imma jaza'an wa imma ijmal sabrin. Dibuang apa? Maknya. Fa'in jaza'an wa in ijmal sabrin. Maksud fa'imma jaza'an. Maksud wa imma ijmal sabrin. Ya, sekedar tahu saja. Waqad taji'u imma ariyah minal wawu. Kadang juga immanya kosong dari wawu. Seperti dalam satu bait dengan riwayat dari Qutrub. La tufsidu aban lakum ima, pakai ini lughah satu, lughahnya imma. Ima lana ima lakum, maksudnya im. Imma lana wa imma gitu lakum. Dibuang di sini wawunya. La tufsidu aban lakum ima, pakai ya. Ini lughahnya imma. Ima lana ima lakum. Selesai pembahasan tentang apa? Imma. Itu makna dari wa mithlu aw fil qasdi imma thaniyah fi nahwi imma zi im zi imma zi wa imma na'iyah. Kemudian paham ini, enggak ada yang mau disampaikan? Tuhabu itu pembuangan apa? Kalau ini contoh pembuangan imma yang pertama. Ya, tuhabu bidarin imma bidarin maksudnya. Bidarin di situ enggak disebutkan, hanya bidarin taqadama ahduha wa imma bi amwatin alam khayaluha. Kemudian wa aulila kin nafyan aw nahyan wala nida'a naw amran aw isbatan tala. Wa auli, auli maknanya ij'al waliyatan atau tabi'atan. Aula yuli auli, yani ij'al waliyah tabi'ah, jadikanlah tabi'ah. Wa auli lakin nafyan aw nahyan. Jadikanlah lakin sebagai tabi'ah gitu kan, yang mengikuti ataupun yang datang setelah nafi dan nahi. Jadikanlah lakin datang setelah apa? Nafi dan nahi, itu maknanya. Ij'al waliyatan, yani tabi'ah. Jadikanlah lakin tabi'atan li nafin wa au nahyin. Wala dan juga la nida'an. Setelah lakin yang berikutnya hurufnya. Maksudnya auli la gitu ya. Jadi ini kan lakin ya sudah selesai. Maksudnya yang kedua auli la. Jadi la nya matuh pada lakin. Juga jadikanlah la itu datang setelah nida. Tuh, la atifah. Ya la atifah. Jadikanlah la atifah datang setelah nida. Ya. Au amron setelah amr. Au isbatan tala. Ataupun setelah isbat ia datang. Ini jelas soal ya. Ai innama yu'tafu bilakin ba'da nafi, yani hanyalah didatangkan huruf ataf lakin setelah nafi. Nah itu. Contoh ma darabtu Zaidan lakin Amra. Saya tidaklah memukul Zaid tapi memukul Amr. Amr ma'tuf kepada Zaid dengan lakin. Lakinnya harfu 'athfin mabni 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Wa ba'da nafi dan juga setelah nafi. La tadrib Zaidan lakin Amra. Jangan kau pukul Zaid tapi pukul Amr. Amran ma'tuf 'ala Zaid, ma'tuf 'ala nasb mansub mithluh. Ayo. maknanya, paham ya? Penggunaan lakin sebagai huruf apa kapan? Ya, ketika dia datang setelah nafi ataupun nahi. Dan yang rajih bahwasanya lakin huruf ataf, bagaimana disebutin oleh Ibnu Malik dan juga Asy-Syarih, berbeda dengan khilafan li Yunus. Berbeda dengan Yunus. Dan diikuti pendapatnya Yunus oleh musannif Ibnu Malik juga dalam At-Tashil. Berarti sebagai huruf sitrok saja ya. Tidak iya mungkin. Ada syarat yang mengatofan dengan apa lakin sudah disebutkan, diantaranya tidak boleh apa? Nafi dan nahi. Yang kedua, ifradu ma'tufiha, agar yang diatofkan dengan lakin mufrad. Kemudian yang ketiga, an la taqtarin bil wawi, agar lakinya tidak bergandengan dengan wawu, menurut al-Farisi wal aktsarin dan kebanyakan ahli nahu. Apabila hilang salah satu dari tiga syarat tadi, yang pertama tadi apa syaratnya? Agar dijauhilah oleh nafi dan nahi. Yang kedua agar tidak bergandengan wawu. Yang ketiga, ya, agar tidak bergandengan wawu ya. Yang ketiga ya. Yang kedua tadi agar ma'tufnya mufrad. Maka dia huruf ibtidaiyah. Qama Zaidun lakin Amrun lam yaqum. Ibtidaiyah jumlahnya. Qama Zaidun lakin Amrun lam yaqum. Jumlah kalau ibtidaiyah harus jumlah berarti ya. Jangan dikatakan qama Zaidun Amrun. Enggak boleh. Maqama Zaidun lakin Amrun betul. Tapi kalau jumlahnya musbat, lakinnya boleh datang tapi harus lainnya jumlah fi'liyah atau ismiyah ya. Kenapa? Karena lakin huruf apa ibtidaiyah dan kaidahnya bahwasanya yang datang setelah huruf ibtidaiyah rajum jumlah bukan mufrad. Sehingga kalau datang mufrad ditakwil disitu mubtada atau khobar atau fi'il ya. Paham itu, diingat-ingat ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya kalau tidak masuk ke yang setelahnya, yaitu apa? La. Wa yu'tafu bila ba'da nida, diatofkan dengan huruf ataf la setelah nida. Ya Zaidu la Amru. Ya kalau diatofkan kepada apa? Demikian ya, mun ada yang mansub ya. La Amru ma'tuf ala mansub, mansub itu loh. Zaidu mabni, cuma mahalnya apa? Nasab ya. Kalau diatofkan kepada mahalnya dia apa? La Amru ya. Zaidu la Amra. Wal Amri, dan juga setelah Amr, idrib Zaidan la Amra. Jangan kau pukullah Zaid, jangan Amr. Itu ma'atuf la Amra. Makanya itu datang, harus ingat ini kaidnya nih. Datangnya setelah nida, setelah Amr gitu. Dan setelah itu juga datang kalau la. Ja Zaidun la Amrun. Datang Zaid bukan Amr. La ya, huruf ataf. Amr ma'atuf ala Zaid. Ma'atuf ala marfu marfu mitluh. Dipersyaratkan pula pada la ifradu ma'tufaiha, agar dua yang diatofkan itu mufrad, dan juga agar tidak bergandengan dengan huruf ataf yang lain. Karena bisa jadi wawunya Zaidah ataupun la'nya Zaidah, ya kan? Ma ja'ani Zaidun wala Amrun, misalkan ya. Wala Amrun. Ada wala Amrun, wawu huruf atfilahnya Zaidun taukid gitu. Ya, paham? Jadi agar tidak bergandengan la'nya dengan huruf ataf yang lain. Kalau bergandengan dengan huruf ataf lain seperti wawu, maka dia Zaidah. Wala yutafila ba'da nafi, tidak boleh diatafkan dengan laslah nafi. Mana nafi-nafi jadinya mustat ya. Ma ja'a Zaidun la Amrun, Ma jaa Zaidun la Amrun. Ini apa? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Hai wala yu bila ba'da nafi. Ma jaa Zaidun di sini kan apa? Nafi, enggak boleh. Ma jaa Zaidun la Amrun. Zaid tidak datang la Amr, tidak Amr, tidak. Ini tinggal kalau diatofkan wa wa jama' Zaidun wa Amrun saja kalau mau diatofkan. Wala yu bilakin fil isbat. Atau sebelumnya kita tambahkan juga dipersyaratkan pula pada la, ya. Ini tambahan faedah tentang pengatofan dengan la. Wa yushtarat ayban an la yastuq ahadu. Muta'atifaini muta'atifaiha an la yastuq ahadu muta'atifaiha. Coba pinjam pulpennya. Saya titiknya anu jadi bingung deh. Ya. Alla yastuq ahadu muta'atifaiha. Syarat lain agar la datang sebagai huruf ataf adalah agar salah satu dari dua yang saling diatafkan itu. Alai alla yasduqu ahadu muta'atifaiha 'ala al-akhar. Ya, titik itu. Titik. Nasa 'alaihi As-Suhaili wal Abadi. Ditegaskan oleh As-Suhaili dan Al-Abadi. Sehingga tidak boleh dikatakan. Tadi apa maknanya tadi? Agar salah satu dari dua yang diatofkan. Allah yastuq ahadu muta'atifaihi ala akhar. Agar satu dari dua yang diatofkan tersebut. Tidak yastuq. Agar tidak cocok untuk yang lainnya gitu. Kalau cocok gak boleh. Nanti dengan cocok lebih jelas ya. Ini tidak boleh. Ja'ani rojulun la zaidun. Itu gak boleh. Enggak boleh itu. Karena rajulun cocok diterapkan untuk Zaid, ya kan? Saya ulangi, Allah istuq ahadu muta'atifaiha, agar salah satu dari dua yang saling diatofkan itu tidak cocok untuk yang lain. Nah itu. Itu kan faedahnya atofkan untuk iya mughayyarah. Kan? Sehingga tidak boleh katakan ja'ani rajulun la Zaidun, tidak boleh karena apa alasannya? Lianna rajul yastuq ala Zaid. Karena rajul cocok diterapkan untuk Zaid. Sehingga ngepas kalau untuk mengatakan ma ja'ani rajulun wala Zaidun. Ala ma apa ja'ani rajulun la Zaidun misalkan. Enggak boleh. Wa yajuz tapi boleh dikatakan ja'ani rajulun la mar'atun. Boleh. Kenapa? Ja'ani rajulun la mar'atun. Boleh. Kenapa? Karena rajul tidak cocok untuk imro'ah. Kalau tadi ja'ani rajulun la zaidun enggak boleh karena rajul bisa diterapkan kepada Zaid. Ya. Paham enggak itu? Lagi ya. Coba lagi. Biar cepat selesai. Tinggal antum terus merojaannya yang benar. Sambil praktek baca kitab juga berbanyak. Dihafalkan juga. Ya gak mesti selesai ini hafal. Tapi kalau selesai ini hafal ya itu yang sen. Terus banyak jam berarti hafalannya. Atau itu dulu tah? Yang tadi kelewatan tah? Kira-kira udah kebanyakan belum? Kebanyakan? Saya sudah dua lagi tapi kalau kebanyakan ya sudah. Kita ini aja. Susulkan tadi dengan membaca penjelasan tentang perbedaan idrob dengan bal dan am yang disebutkan oleh mu'alik di sini. Pada bait wa bin qita'in wa bi ma'na bal wa fat intaku mimma quyidat bihi khalat. Nomor dua itu. Wa takhtalif an bal bil ma'na wa takhtalif dan berbeda am dengan bal secara makna. Meskipun sama-sama idrob ya, tapi makna idrobnya berbeda. Fa bal tufidu isbat al-hukmi lima ba'daha wa nafyahu amma qablaha. Maka bal tufidu memberikan faedah penetapan hukum untuk yang setelahnya dan menafikan dari yang sebelumnya. Qala ta'ala ar-rahman walada subhanah bal ibadu mukramun. Ayatnya itu bukan dinafikan kan yang sebelumnya, ditetapkan yang setelahnya. Nah itu. Wa amal munqati'ah. Wa amal munqati'ah, sedangkan amal munqati'ah la tufidu dzalik. tidak berfaedah demikian, tapi kadang demikian mungkin, seperti yang disebutkan oleh yang lain pada contoh tadi kan. Sihru hadza sihru mubin, kemudian bal perinjak pada yang lain. Bahkan maksudnya bahkan ia mengadakannya. Tapi kadang beda. Ya, sedikit lagi. Kata beliau wa amal munqatiyah, kadang karena amal munqatiyah tidak memberikan faedah demikian, yaitu makna tadi penetapan hukum untuk yang setelahnya dan menafikan dari yang sebelumnya. Afatara, nah ini. Afatara anna ma'na al-ayati allati saqaha isbatu kaunil Qur'an muftara. Apakah engkau berpandangan bahwasanya makna ayat tadi yang disebutkan oleh asy-syarih la raiba fihi min rabbil alamin, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, am yaquluna iftara? Ya. Apakah engkau berpandangan bahwasanya makna ayat yang dibawakan oleh asy-syarih itu berisi ya isbatu kaunil Qur'an muftara, penetapan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang diadakan? Tidak kan? Tuh. Ya la raiba fi bal yaquluna iftara. Tadi kan katanya kalau bal itu maknanya apa? Idrab yang dikandung oleh bal itu adalah menetapkan hukum untuk yang setelahnya dan menafikan dari yang sebelumnya. Sekarang apa yang setelah amnya? Yaquluna iftara, berarti menetapkan. Gitu katanya. Menetapkan apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik bahwasanya Al-Qur'an diadakan. Bal hiya tufidu, bahkan yang benar bahwasanya hiya am dalam ayat tadi dan misalnya tufidu anna ma ba'daha istifham, hanya berfaedah bahwasanya setelah itu istifham musta'nafun, ya istifham yang baru, ba'da kalamin qablaha, setelah kalam sebelumnya. Ya fal ayah, maka ayat tadi mana Al-Qur'an la raiba fi wa hum yaqulun, sedangkan mereka berkata iftarahu, ya iftarahu, afala tarahum yaquluna dzalik, tidakkah kau melihat bahwasanya mereka berkata demikian? Ya. Atau bisa juga dengan dibawa dengan yang tadi gitu ya. Bal bersama istifham tadi kan. Ya, bal ayaquluna sarah gitu kan. Ya, makanya ma'tidu istifham tadi penting tadi ya, sudah lewat. Ada yang mau ditanyakan? Ah, mana bait warubama ya. Warubama aqabatil wawa idza lam yulfidun nutqi lilabsin manfadha. Warubama, terkadang ini taklil. Taklil kadang ya. Kadang terjadi. Ya. Kadang au. Itu aqabat yang jaa bi ma'naha, datang dengan makna wawu. Gitu. Kadang apa? Au datang dengan makna wawu itu jarang. Ya. Wa idza lam yulfi, dengan syarat ya. Idza, kapan itu wawu au dengan mana au, apa syaratnya? Idza lam yulfi dzunutqi lirabsin manfadha, apabila dzunutqi itu fa'ilnya. Yulfi alfa yulfi. Inna alfaina aba'ana ala ummah, mendapati mananya. Dan dia butuh pada dua maful. Apabila si pembicara tidak mendapati manfaza hi tariqa, jalan ataupun celah terjadinya kerancuan, boleh di situ apa au didatangkan dengan mana apa wawu. Cukup dulu ya insyaallah ya, kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'la wa alam, subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.